بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب حفظ السر، ومر معنا في هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وعدد من الأحاديث التي ساقها المصنف. وبقي لنا في هذه الترجمة حديث واحد، هو حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: ووالله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا. هذا الحديث فيه أهمية حفظ السر، وعرفنا أيها الإخوة الكرام أن السر على نوعين: نوع يصلح أن يفشى إذا زال المانع، مانع إفشائه، ومر معنا مثال لذلك قصة فاطمة رضي الله عنها حين سارها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سألتها عائشة في ذلك الوقت لم تخبرها، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أما الآن فنعم، أي أما الآن بعد أن زال المانع من ذكر هذا السر فنعم أخبرك بذلك. فاستفاد من ذلك أن السر إذا زال المانع فإنه لا بأس من الإخبار به. والنوع الثاني من السر هو ما لا يفشى مطلقا، لأنه لا يزول مانعه في أي وقت، ومنه هذا النوع الذي لم يخبر به أنس حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر به أيضا حتى خواص طلابه، لأن ثابت البناني رحمه الله من خواص طلاب أنس، بل إن أنس رضي الله عنه لما روى يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وطوبى لمن جعل مفتاح الشر على يديه. وفي سنن ابن ماجة لما روى أنس هذا الحديث قال: إن ثابتا من مفاتيح الخير، مما يدل على مكانة ثابت العظيمة ومنزلته العلية، ومع ذلك لم يفشي له هذا السر، لأن هذا السر لا يفشى في أي حال من الأحوال. وأيضا مما استفاد من هذا الحديث أهمية الأم الصالحة المصلحة لأولادها المربية لهم على الفضائل. فهذه الأم لما جاءها أم أنس لما جاءها وقد تأخر وسألته عن سبب تأخره، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر. فقالت له: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. هذا من النصح الذي ينبغي أن تكون عليه الأمهات في تربية الأبناء وتشيئتهم على حفظ الأمانة وكتمان السر ورعاية الحقوق وغير ذلك من الأخلاق التي جاءت بها هذه الشريعة المباركة. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. Setelah beliau mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa kita masih berada di bab tentang menjaga rahasia. Dan telah lewat yaitu pembahasan ayat firman Allah Subhanahu wa taala: "Aufu bil ahdi." Laksanakanlah janji-janji Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya perjanjian itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan juga beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Dan tersisa bagi kita satu hadis, yaitu hadis Tsabit dari Anas. Ia berkata, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW datang kepadaku, wa ana al'abu ma'al ghilman, sementara aku bermain bersama anak-anak kecil yang lainnya. Assalamu alayna, kemudian Rasulullah pun mengucapkan salam kepada kami. Faba'athani fi hajatin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, maka aku pun terlambat datang kepada ibuku. Alam majitu qalat mahabasaka, ketika aku datang kepada ibuku, ibuku bertanya, apa yang membuat kamu terlambat? Maka aku berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku karena untuk sebuah keperluan. Qalat mahajatu, maka ibunya bertanya, apa keperluannya? Anas berkata, in hasir, ia rahasia. Maka ibunya berkata, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Ya, jangan kamu kabarkan kepada siapapun tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Qala Anas, Anas berkata, wallahi law haddatsu bihi ahadan, la haddatsuka bihi ya Tsabit. Demi Allah, kalau aku menceritakan rahasia ini kepada siapa, kepada seseorang, tentu aku akan ceritakan kepada engkau wahai Tsabit. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Bukhari sebagiannya secara ringkas. Hadis ini, kata beliau, menunjukkan yaitu betapa urgennya masalah menjaga rahasia. Dan telah kita ketahui bahwa rahasia itu ada dua macam. Macam yang pertama, yaitu rahasia yang dikhawatirkan padanya, yang artinya kalau dibuka maka itu akan tidak boleh karena adanya penghalang. Namun ketika penghalang itu telah hilang, maka pada waktu itu diperbolehkan. Sebuah contoh yaitu kisah Fatimah yang telah lalu, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan perkataan kepada Fatimah, lalu ditanya oleh Aisyah, "Wahai Fatimah, apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu?" Ya, akan tetapi Fatimah tidak mau menceritakannya. Namun ketika Nabi SAW telah meninggal dunia, maka Fatimah berkata kepada Aisyah, amal an fa na'am, adapun sekarang iya, aku akan ceritakan. Ya. Artinya, ya, penghalangnya sudah hilang. Maka di saat penghalangnya sudah hilang dan sudah tidak dikhawatirkan lagi, maka pada waktu itu tidak apa-apa ya untuk mengabarkannya. Adapun macam yang kedua, yaitu yang penghalangnya masih tetap ada. Ya, maka pada waktu itu tidak boleh dikabarkan selama-lamanya. Dan inilah yang dirahasiakan oleh Anas. Oleh karena itu Anas ya tidak pernah lagi mengabarkan. Walaupun Anas ya sampai meninggalnya, ia tidak pernah mengabarkan kepada siapapun juga. Ya, di antaranya juga bahwa ketika Anas menyebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas nasan mafatih lisyar maghalik mafatih lil khair maghalik lisyar, di antara manusia ada manusia-manusia yang merupakan kunci-kunci pembuka kebaikan dan gembok-gembok keburukan, dan di antara manusia ada menjadi ya kunci-kunci pembuka keburukan dan menjadi gembok-gembok ya penutup kebaikan. Fatuba, maka berbahagialah orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan gembok-gembok keburukan. Dan berbahagia dan buruklah ya orang yang dijadikan oleh Allah sebagai ya kunci-kunci pembuka keburukan dan gembok-gembok kebaikan. Lalu Anas berkata, sesungguhnya Tsabit itu termasuk ya kunci-kunci pembuka kebaikan. Karena ini menunjukkan akan kedudukan Tsabit. Akan tetapi ternyata tetap Anas pun tidak mau menceritakan rahasia itu kepada Tsabit. Padahal kata Anas, demi Allah, kalau aku ya ceritakan kepada seseorang, aku akan ceritakan kepada engkau, wahai Tsabit. Akan tetapi ternyata beliau tidak mau menceritakan rahasia ini. Kemudian faedah dari hadis ini juga yaitu tentang pentingnya seorang ibu yang salihah, yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Lihat saja, ya, ketika Anas bin Malik datang kepada ibunya terlambat. Lalu ibunya bertanya kepada Thabit, kepada Anas, "Mahabasaka, apa yang mencegah kamu?" Maka Anas pun mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengutus ia untuk sebuah keperluan. Kemudian ketika ditanya oleh ibunya, "Keperluan apa?" Ya, kata Anas, "Ia rahasia." Maka kemudian ibunya berkata, "Kalau begitu kamu jangan mengabarkan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun juga." Ini merupakan tarbiyah yang agung dari seorang ibu. Ya, perhatian yang agung bagaimana seorang ibu mendidik anaknya untuk menjaga rahasia. Demikian pula memperhatikan hak-hak dan yang lainnya yang berhubungan dengan anak tersebut. Dan ini adalah ya keutamaan yang menunjukkan akan keutamaan ibu yang salihah. Thumma aqada al-musannif rahimahullahu ta'ala بابا جديدا بعنوان باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. وهذا باب عظيم ينبه فيه النووي رحمه الله تعالى على أهمية مران النفس وتعويدها على المحافظة على أعمال الخير التي يقوم بها العبد، فإن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، فينبغي على العبد أن يعود نفسه على ما يفعله من خير بحيث يكون أمرا مألوفا ومعتادا له في أيامه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة أولا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم، أي مما أنعم الله به عليهم من النعمة والإحسان ووفرة العيش وراحة البدن وغير ذلك من الأمور التي أنعم الله بها عليهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، أو من شكر النعمة إلى كفرانها، فيكون ذلك سببا للتغيير عليهم، فيسلب الله عنهم ذلك الذي أعطاهم. وأيضا يفهم من ذلك أن من غير ما بنفسه من معصية إلى طاعة، انتقل من المعصية إلى الطاعة، فإن الله يغير عليه ما كان فيه من شقاء إلى الخير والراحة والغبطة والنعمة وما إلى ذلك. نعم. Kemudian beliau membawakan sebuah bab yaitu memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Ini adalah merupakan bab yang agung sekali kata beliau, di mana menunjukkan bahwa Imam Nawawi ingin supaya kita membiasakan di atas kebaikan dan berusaha untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa sebaik-baiknya amal adalah adwamuhu wa inqalla, yang paling langgeng walaupun itu sedikit. Di mana ya seorang hamba hendaknya berusaha untuk membiasakan diri untuk berbuat kebaikan sehingga kebaikan itu menjadi sesuatu yang terbiasa dalam kehidupannya. Kemudian beliau membawakan hadis ayat-ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah ya dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum, artinya ya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah dirinya sendiri. Sehingga pada waktu itu menjadi sebab bagi dia sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perubahan kepada hidupnya. Dan juga kata beliau difahami dari ini bahwa orang yang merubah dirinya dari kemaksiatan menuju ketaatan, maka Allah akan memberikan kepada dia ya kekuatan untuk merubah ya kepada dirinya tersebut, sehingga dia pun insya Allah ya, termasuk orang-orang yang berusaha untuk merubah apa namanya kemaksiatan tersebut, dan dia pun kemudian berubah menjadi ya kepada kebaikan. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. والأنكاث جمع نكث، وهو الغزل المنقوض الغزل المنقوض أي الذي نقضه صاحبه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لبيان حال من يتعب على العمل والمواظبة عليه واكتساب الصالحات ثم يترك ذلك ويتحول عنه، فيكون حاله كحال هذه المرأة التي غزلت غزلا قويا حتى استحكم وتم، فلما اكتمل رجعت ونقضته، فتكون جمعت بين تعب الغزل ثم تعب النقض فلم تستفد شيئا إلا الخيبة. فكذلك من عاهد الله على الأعمال الصالحة والتزمها ثم رجع إلى السفه والعصيان والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن هذه الآية مما تدل عليه في عمومها أهمية المواظبة على الخير، ولا سيما الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وافترضها على عباده. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kata beliau, "Ankas jamak daripada naqs yaitu al-ghazl, artinya ya seseorang yang mencerai-beraikan benang yang telah ia pintal." Ini merupakan perumpamaan untuk menjelaskan keadaan orang yang tadinya capek untuk beramal kebaikan. Ia telah beramal dan membiasakan ke amal kebaikan, tapi kemudian ternyata ia pun malah kembali kepada keburukan. Sehingga keadaannya seperti si wanita tadi, yang ia sudah memintal benang tersebut dengan kuat, ia kemudian setelah sempurna pintalannya, ternyata ia mengurainya kembali sedikit demi sedikit sehingga akhirnya mencari cerai-berai kembali. Sehingga ya, dia telah mengumpulkan dua kelelahan. Kelelahan yang pertama yaitu dia memintal. Kelelahan yang kedua dia yaitu mencerai-beraikan benang yang telah dipintal tersebut. Demikian pula kata beliau bahwa orang yang tadinya banyak beramal soleh, ya tadinya banyak berbuat kebaikan, kemudian dia malah kembali kepada perbuatan keburukan, perbuatan kepada kemaksiatan. Sehingga akhirnya orang seperti itu sama seperti wanita tersebut. Ia telah yang tadinya memintal benang itu dengan kuat, kemudian ia telah cerai-beraikan sendiri. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk terus menjaga kebaikan-kebaikan, menjaga amalan-amalan yang baik itu dalam kehidupan kita. ثم أورد قول الله عز وجل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهذا فيه تحذير من هذه الحال ونهي لأهل الإيمان أن لا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب في الأمم السابقة، الكتاب الموجب للخشوع، خشوع القلب لله وامتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى، ثم الذي حصل منهم أنهم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا على امتثال ما فيه من الأوامر، بل إن الأمد أي الزمان طال عليهم فاستمرت بهم الغفلة واضمحل الإيمان وذهب اليقين. فهذا ولا شك فيه التأكيد على أهمية المداومة على عمل العمل الذي يقوم به العبد، وألا تكون حاله كحال هؤلاء. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Al-Hadid ayat 16. Di dalam ayat ini ada sebuah peringatan. Jangan sampai kita seperti mereka, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Ahlul Kitab. Di mana mereka, ya, orang-orang ahli kitab tersebut telah berlalu panjang kepada mereka waktu, namun ternyata mereka ya tidak istiqomah, mereka kemudian malah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Ya, mereka tidak berusaha untuk menjaga ketaatan-ketaatan dan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Bahkan, ya, ketika waktu itu telah berlalu panjang kepada mereka, ternyata mereka malah ditimpa kelalaian. Mereka menjadi lemah keimanan, bahkan hilang keyakinannya. Maka ini tidak ragu lagi, kata beliau, menunjukkan betapa urgennya kita berusaha untuk istiqomah, ya, terus-menerus menjaga ketaatan, dan agar kita tidak seperti orang-orang ahli kitab tersebut, di mana mereka tidak menjaga ketaatan mereka, sehingga kemudian waktu berlalu panjang kepada mereka, tapi mereka malah ditimpa kelalaian. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى فما رعوها حق رعايتها. وهذه الآية فيها الذم لأهل الكتاب، ومعنى ما رعوها حق رعايتها معنى فما رعوها حق رعايتها أي ما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا فيه ذم لهم كما نبه العلماء في كتب التفسير من وجهين: أولا من جهة أنهم ابتدعوا هذه الأعمال التي لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها كما قال الله قبلها ورهبانية ابتدعوها، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menutup ayat itu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا رُعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 27. Ayat ini, kata beliau, adalah merupakan celaan terhadap ahli kitab, di mana makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا رُعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا, artinya mereka tidak melaksanakan ya terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, sehingga mereka pun tidak berusaha untuk melaksanakan dan langgeng di atasnya. Kata beliau, ini merupakan celaan, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir ya dalam hal ini, bahwa ayat ini memberikan celaan kepada mereka dari dua sisi. Sisi yang pertama, yaitu mereka berbuat bid'ah. Mereka mengada-ngada amalan-amalan yang tidak disyariatkan kepada mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَرَهْبَانِيَتَنِ بِتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, dan rohbaniyah yang mereka ada-adakan, kependetaan yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, yaitu ketidakistiqomahan mereka, tidak langgengnya mereka, dan tidak ada usaha untuk menjaga amalan-amalan soleh tersebut yang telah diperintahkan kepada mereka. ثم أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وهذا فيه أن في الأمر بالمحافظة على ما اعتاده العبد من الخير، وكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن عمله ديمة، أي يداوم على العمل، وكان إذا عمل عملا صلوات الله وسلامه عليه أثبته، وكان ينهى عن قطع العمل وتركه كما في هذا الحديث قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان، ولم يسمه لأنه لا حاجة إلى التسمية، وإنما الحاجة إلى التنبيه على الأمر الذي وقع فيه. قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع العمل الذي استمر عليه العبد وقتا، وأن الذي ينبغي عليه أن يداوم على العمل وأن يثبته، لأن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل، ولا ينبغي له أن يسأم وأن يمل، لأن الملل والسآمة للعمل يوجب قطع العمل وتركه. فإذا سئم العبد من العمل وحصل له ملل منه فإنه يترك العمل فيفوته خير عظيم. ولهذا ينبغي على العبد في هذا الباب أن يحرص على العمل الذي يستطيعه، عليك من العمل ما تستطيع، فلا يكلف نفسه عملا كثيرا لا يستطيع أن يداوم عليه، وقليل يبقى ويدوم خير من كثير يفعل مرة ومرتين ثم ينقطع. فالشاهد أن هذا الحديث فيه الحث على المداومة على ما اعتاد عليه العبد من الخير. وكذلك في هذا الباب أيضا ينبه على طلب العلم، طلب العلم هذا باب من أبواب الخير، فبعض الناس ينشط لطلب العلم لفترة محدودة ثم يترك العلم تماما، مع أنه بحاجة إلى أن يرفع هذا الجهل عن نفسه وأن يتعلم أمور دينه، فتجده مثلا ينشط ويحرص على العلم فترة وجيزة من حياته ثم ينقطع تماما عن طلب العلم. فجاءت النصوص بالأمر بالمحافظة على ما اعتاده العبد من الخير، ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kemudian beliau membawakan satu hadis saja di dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan, kana yaqumul lail, dahulu ia suka salat malam, fataraka qiyamal lail, lalu ia meninggalkan salat malam. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk kita senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan kebaikan kita. Dan adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan beliau itu selalu langgeng, ya senantiasa dirutinkan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah mengamalkan suatu amalan, biasanya beliau akan rutinkan itu. Bahkan beliau melarang untuk memutuskan amal yang biasa kita lakukan tadinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, ya dalam hadis ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Di sini Rasulullah tidak menyebutkan namanya siapa karena itu tidak dibutuhkan. Yang terpenting adalah yaitu mengingatkan tentang perbuatannya. Di mana orang ini kana yaqumul lail, dia tadinya suka salat malam. Lalu kemudian ia pun tinggalkan salat malam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memutuskan amalan yang tadinya ia sudah biasa melakukannya. Karena kata beliau, ya seorang hamba hendaknya berusaha untuk menjaga dan merutinkan amalan-amalan solehnya. Ya karena ya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling rutin, yang paling dawam. Dan kata beliau, janganlah seorang hamba mudah bosan untuk mengamalkan suatu amalan. Karena kebosanan itu seringkali menyebabkan akhirnya amalan tersebut terputus. Yang tadinya ia melakukan kebaikan, kemudian ia tinggalkan. Sebagaimana hadis ini menunjukkan, ya bagi seorang hamba hendaknya semangat dan terus berusaha, ya, untuk mengamalkan amalan yang ia mampu. Ya, dan jangan ia membebani diri dengan amalan-amalan banyak yang ia tidak mampu. Yang terpenting, kata beliau, kita berusaha untuk rutin. Walaupun itu sedikit, itu lebih baik. Ya, asal kita rutin, daripada kita melakukan amalan yang banyak tapi ternyata tidak rutin, ya, tidak kita rutinkan, terputus begitu saja. Dan hadis ini juga mengingatkan kepada kita yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu, kata beliau. Karena kata beliau, kita lihat sebagian penuntut ilmu, ada yang masya Allah dia apa namanya berusaha terus menuntut ilmu, tapi kemudian setelah itu dia tidak rutin, dia tinggalkan menuntut ilmu tersebut padahal ia sangat butuh kepada ilmu. Ya, kita lihat sebagian penuntut ilmu tersebut, ya tadinya semangat, kemudian setelah itu dia pun futur, kemudian dia pun tinggalkan menuntut ilmu. Ya, padahal telah ada nas-nas yang sudah kita sebutkan, penting sekali kita untuk menjaga apa namanya amalan soleh kita, menjaga diri kita untuk senantiasa rutin untuk mengamalkan apa namanya amalan soleh tersebut. Dan kata beliau, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan taufik untuk senantiasa menjaga amalan-amalan soleh, dan agar Allah memberikan kepada kita kekuatan dan bantuan di dalam ya mengamalkan itu semua. Baik, jazakallah khair pada Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Yahya atas terjemahannya yang disampaikan. Dan masih tersisa waktu untuk kita angkat satu pertanyaan dari pemirsa dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik dari Bapak Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, kami atau saya merasakan kejemuan atau kebosanan dalam mengamalkan sebuah amalan, terutama dalam ibadah sunnah yang dilakukan di malam hari. Apakah ada kiat-kiat bagi kita untuk meninggalkan atau melepaskan kejemuan tersebut dan tetap istiqamah dalam beribadah? Jazakallah khair. As-sa'il yaqul ya Syekh, asabatni as-sa'amah fi al-ada fi ada'il ibadah la siyama fi qiyamil lail. Hal hunak yakni asya tu'inuna ala al-istiqamah wal mudawamah wal muhafadhah ala salatil lail wa al-amal as-salihah. هذا السؤال سؤال حقيقة جيد ويدل على اهتمام من السائل بما سمعه من أحاديث وأيضا وجود ندم على ما وقع من تفريط. والعلاج في مثل هذا المقام يتلخص أولا في الدعاء بحيث تدعو الله سبحانه وتعالى، ومن الأدعية العظيمة في هذا الباب أن تقول في دعائك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، تقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وهذه دعوة عظيمة وقد ثبتت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من ناحية أخرى، هذا العمل الذي حصل منك مداومة عليه ثم فرطت فيه، ترجع وتقرأ في فضائل هذا العمل حتى تحركك تلك الفضائل إلى الرجوع والمداومة على هذا العمل. الأمر الآخر أن تنظر في الأسباب التي وجدت فسببت عندك هذا الانقطاع وتعالج تلك الأسباب، ومن ذلك ما يقع فيه كثير من الناس من السهر ليلا مما يثقل عليهم القومة لصلاة الليل أو أيضا حتى صلاة الفجر. فمداوات هذه الأمور ومعالجتها. وأمر الرابع أيضا مهم في هذا الباب، وهو مجاهدة النفس، وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وأسأل الله لأخينا السائل وللجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير. Kata beliau, pertanyaan ini bagus sekali, menunjukkan akan perhatian pendengar tadi terhadap hadis-hadis yang telah kita bawakan dan adanya penyesalan ya dari apa yang telah terjadi pada dirinya. Adapun obatnya adalah barangkali kita bisa ringkas kata beliau kepada beberapa poin. Yang pertama adalah jangan lupa kita banyak berdoa kepada Allah, terutama doa yang agung yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah berdoa as'aluka tsabat fil amr, ya Allah aku mohon kepada Engkau ya kelanggengan, kekuatan, kekokohan, ketegaran di atas perkara, wal azimatu ala ruh wal azimatu ala rush, dan kekokohan untuk senantiasa berjalan di atas kebaikan. Ini doa agung sekali kata beliau dan telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ya setelah itu cobalah kata beliau, coba kamu lihat dan membaca tentang keutamaan-keutamaan amalan soleh tersebut. Sebab dengan membaca keutamaan-keutamaan amalan soleh tersebut, itu akan memberikan kembali motivasi kepada kita sehingga kita pun kembali semangat untuk mengamalkan amalan tersebut. Kemudian yang kedua kata beliau, atau selanjutnya yang ketiga, yaitu coba kita lihat kepada sebab-sebab kenapa sih kita futur, kenapa kita bosan. Iya. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mencari apa obatnya yang paling bagus. Ya terkadang ada orang yang disebabkan dia suka begadang malam, ya sehingga ia pun ya sampai larut malam sehingga baru tidur di malam hari, di tengah malam. Sehingga pada waktu itu yang membuat dia berat untuk sholat malam. Maka dari situlah kita berusaha untuk mengobati penyakit seperti ini kata beliau. Kemudian yang keempat yaitu mujahadatun nafs, yaitu apa? Melawan, berjuang untuk melawan ya hawa nafsu kita. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad ya di jalan kami, berjihad melawan dirinya tidak di jalan kami, maka kami akan berikan hidayah kepada dia jalan-jalan kami tersebut. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu, hakikat mujahid itu siapa? Man jahada nafsahu li ta'atillah, yaitu yang menjihadi dirinya untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Aku memohon kepada Allah ya untuk pertanyaannya tadi, agar senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan ya untuk senantiasa beramal soleh. Jazakallah khair ya Syekh, dan laqad hana waqt salat maghrib ya Syekh, narji min fadilatikum al-ikhtitam. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل لنا أجمعين أيها الإخوة الكرام وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حسن استماعكم وطيب إصغائكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau menutup dengan doa agar kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga beliau berterima kasih ya kepada para pendengar. Semoga Allah memberikan kepada para pendengar dengan balasan yang terbaik. Ya karena mendengarkan apa namanya ceramah-ceramah ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Jazakallah khair, kami sampaikan sekali lagi oleh kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Masih Al-Badr hafizahallahu ta'ala dan Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahallahu ta'ala yang telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan kami mohon maaf kepada pendengar dan pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan via pesan singkat, tidak bisa kami ajukan keseluruhannya karena keterbatasan waktu yang ada. Dan selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda di kumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.